sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah ku arungi laut samudra hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti. Akulah Arjuna, yang mencari cinta. Wahai wanita, cintailah aku. Mungkin ku temui cinta sejati saat aku hembuskan nafas terakhirku. Mungkin cinta sejati memang tak ada dalam cerita kehidupan ini. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Wahai wanita, cintailah aku. Akulah Arjuna, akulah Arjuna, akulah Arjuna, akulah Arjuna, akulah Arjuna, akulah Arjuna. Oh, akulah Arjuna. Oh, akulah Arjuna. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Wahai wanita,